Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bang David Abu Kamil? Udah berubah nih Abu Kamil. Hah? Sebelumnya Abu Marsal. Taib. Teman-teman yang lain, Muhammad Fatli, sehat ya? Barakallahu fikum. Baik. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Qala الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. قال وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. قال وقال ابن تيمية يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. باب tentang firman Allah Jalla wa Ala يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. Mereka mengetahui nikmat Allah Jalla wa Ala atas mereka, kemudian mereka mengingkarinya. Apa makna ayat ini? Kapankah seorang itu dikatakan mengingkari nikmat Allah Jalla wa Ala yang telah ia ketahui? Maknanya kata Imam Mujahid adalah seorang seperti ucapan seseorang, ini adalah hartaku yang aku wariskan dari nenek moyangku. Ini ucapan bisa benar bisa salah ya, tetapi bisa salah menjadi salah ya. Dan ini yang dimaksud oleh Imam Mujahid apabila dia menisbatkan hal tersebut kepada sebab, bahwa sebab tersebut yang ya menjadikan dia memiliki harta tersebut dengan melupakan Allahu Jalla wa Ala. Ini yang tercela ya. Aun bin Abdullah radhiyallahu rahimahullahu taala menyatakan, mereka orang-orang jahiliyah menyatakan laula fulan lam yakun kadza. Kalau bukan karena fulan, maka sungguh ini tidak terjadi. Ibnu Qutaibah menyatakan makna mengingkari nikmat Allah yang telah diketahui adalah ucapan mereka hadza bi syafa'ati alihatina. Kebaikan ini, nikmat ini kami dapatkan disebabkan ilah-ilah kami, sesembahan-sesembahan kami yang menisbatkannya kepada suatu sebab yang tidak memiliki pengaruh, yaitu ilah-ilah mereka, dan menjadikannya sebagai sebab terjadi suatu kebaikan. Baik. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى تمام الآية وأكثرهم الكافرون يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. وأكثرهم الكافرون, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir, yang kufur kepada Allah جل وعلا. نعم. قال مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف أراد بهذا الباب بيان وجوب التأدب مع الربوبية بتجنب الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله, لأن ذلك ينافي كمال التوحيد. Sebab pembahasan ini dibahas di dalam kitab Tauhid ini karena penulis Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Al-Najdi rahimahullah ta'ala ingin menerangkan kepada kita wajibnya beradab dengan Allah Jalla wa'ala terkait pengaturannya terhadap alam semesta ini, dengan menjauhi ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan yang terselubung. Contohnya adalah menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Karena menisbatkan nikmat kepada selain Allah Jalla wa'ala itu bertentangan dengan kesempurnaan Tauhid. Ini sebab kenapa pembahasan ini dibahas di dalam kitab Tauhid. Kemudian kata Syekh Mujahid, yang dimaksud dalam ucapan beliau di atas adalah Syekh Tafsir Mujahid bin Jabir dari Mekah, seorang imam Ar-Rabbani, termasuk salah satu murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang wafat pada tahun 104 Hijriah al-Rajih. Aun bin Abdullah adalah Aun bin Abdullah bin Ajbah bin Mas'ud al-Hudhali, thiqatun 'abid, yang wafat pada tahun 120 Hijriah kurang lebih. Ibnu Qutaybah, beliau adalah Abdullah bin Muslim bin Qutaybah ad-Dainuri al-Hafidh sahib tafsir wa ghairihi min al-mu'alafat, wafat pada tahun 276 Hijriah rahimahullah. Baik, ya'rifuna ni'matallah. Allah katakan kaum musyrikin itu mengerti, mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Apakah ini maksud dengan nikmat Allah di sini? Ukhtilifa fil muradi biha. Terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama tafsir tentang nikmat Allah di dalam ayat ini. Wa qad dzakara al-musannifu jumlatan min aqwalil ulama'i fi dhalik. Dan penulis telah menyebutkan sebagian ucapan ulama tafsir terkait makna nikmat Allah, thumma yunkirunaha. Mereka mengingkari nikmat Allah yang telah mereka ketahui, seperti yang telah kita simak di atas. Di mana Imam Mujahid menyatakan bahwa bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah Jalla wa Ala yang telah diketahui itu seperti ucapan sebagian orang, hadza mali warithatuhu an abai. Inilah hartaku yang aku dapatkan dari nenek moyangku. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan wa qailu hadhihi al-aqwal wa nahwiha munkirun li ni'matillah bi idafatiha ila ghairihi. Orang yang mengucapkan ucapan yang seperti ini, pada hakikatnya dia mengingkari nikmat Allah Jalla wa'ala yang ada padanya. Kenapa? Karena dia telah menisbatkannya kepada selain Allah Jalla wa'ala. Semestinya dia menyatakan ini adalah harta yang Allah Jalla wa'ala berikan kepadaku, yang Allah pinjamkan kepadaku, yang Allah titipkan kepadaku. Jahidun laha ghairu mu'tarifin laha. Dia telah ingkar terhadap nikmat Allah tersebut karena tidak mengakui bahwa nikmat tersebut sebagai nikmat Allah Jalla wa'ala. Wal ayatu ta'ammu ma dhakara al-ulama fi ma'nah. Dan ayat ini mencakup apa yang disebutkan oleh seluruh ulama tentang tafsir ayat ini. Ya. Mengingkari nikmat ya adalah sifatnya kaum musyrikin, yang di antara bentuknya adalah dengan menisbatkannya kepada selain Allah Jalla wa'ala. Qala al-ma'na al-ijmali lil-ayah. Makna ayat di atas secara global adalah annal musyrikina ya'tarifuna bi ni'amillahi allati 'addadaha 'alaihim fi surati an-nahl wa ghayriha annaha min Allah. Kaum musyrikin dahulu mereka mengakui nikmat-nikmat Allah Jalla wa Ala allati 'addadaha 'alaihim fi surati an-nahl wa ghayriha. Nikmat-nikmat Allah yang Allah sebutkan sebagiannya atau satu persatu di dalam surat An-Nahl. Annaha min indillah. Bahwa seluruh nikmat-nikmat yang Allah Jalla wa'ala sebutkan tersebut adalah dari Allah Jalla wa'ala. Thumma yunkirunaha. Kemudian mereka mengingkarinya. Mereka mengakui bahwa nikmat-nikmat yang mereka dapatkan tersebut dari nikmat-nikmat yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl adalah nikmat yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Thumma yunkirunaha. Kemudian mereka mengingkarinya. Apa yang mereka lakukan atau apakah yang mereka ucapkan sehingga Allah menyatakan mereka mengingkari nikmat Allah yang mereka yakini bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Bi'idhafatiha ila ghairihi. Jawabannya adalah karena mereka menyandarkannya kepada selain Allah. Kepada siapa? Min aliyatihim wa abaihim wa ghairihim. Kepada sesembahan-sesembahan mereka atau nenek-nenek moyang mereka serta selain mereka. Fahum mutanaqidun fi dhalik, maka mereka adalah orang-orang yang kontradiktif. Dari satu sisi mereka mengakui nikmat yang datang tersebut dari Allah, tetapi di sisi lainnya mereka mengingkarinya dengan menisbatkannya kepada selain Allah Jalla wa Ala. Ya. Kepada sebab-sebab yang memang benar sebab atau kepada sesuatu yang sama sekali bukan sebagai sebab dengan melupakan Allah Jalla wa Ala yang telah memberikannya. Karena menisbatkan nikmat Allah kepada sesuatu sebagai sebab, sebagai kabar, tanpa melupakan Allah, ya, yang dibekuatkan oleh al-muhaqqiqin dari ulama, itu tidak mengapa dengan syarat dia tidak melupakan Allah Jalla wa Ala. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula ana lakana fil asfali minan lakana fid darkil asfali minan nar." Kalau bukan karenaku, maka sungguh Abu Talib itu sudah berada di kera api neraka. Ini sebagai berita dari Nabi, ya, bukan sebagai penisbatan nikmat kepada selain Allah atau kepada sebabnya tanpa mengingat Allah Jalla wa Ala. Tetapi Nabi menisbatkan hal tersebut kepada beliau, ya, sebagai sebab dengan tanpa melupakan Allahu Jalla wa Ala. Naam. Ma yustafadu minal ayah, faedah-faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Yang pertama, annal musyrikina mu'tarifuna bitauhidir rububiyyah. Bahwa orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengesakan Allahu Jalla wa Ala dalam mengatur alam semesta ini, di mana mereka meyakini bahwa seluruh nikmat-nikmat yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada mereka yang sebagiannya adalah nikmat-nikmat yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl sebagai nikmat yang datang dari Allah Jalla wa Ala. Maka ini menerangkan kepada kita bahwa mereka meyakini bahwa Allah lah yang Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini, yang memberikan nikmat kepada mereka, yang menurunkan hujan, yang memberikan tumbuhan, mengeluarkan buah-buahan, ya. Yang menciptakan unta untuk mereka, ya, dan berbagai hewan ternak lainnya yang Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam, ya, Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam surat, ya, An-Nahl. Kemudian faedah yang kedua, kata penulis rahimahullahu taala, wujub nisbat ni'ami ila Allah subhanahu wa ta'ala wahdah, wajibnya menisbatkan nikmat kepada Allah Jalla wa Ala semata, bukan kepada selainnya. Demikianlah seorang muslim, ia selalu mengikat dirinya dengan Allah Jalla wa Ala, berbeda dengan orang-orang yang lemah tauhidnya, seperti yang Allah Jalla wa Ala sebutkan tentang Qarun. Tatkala dia tertipu dan angkuh dengan nikmat-nikmat dunia yang Allah Jalla wa'ala berikan kepadanya, ketika dia dinasihati oleh kaumnya untuk tidak ya, sombong dan tidak melakukan kerusakan dengan dunia yang telah ia miliki, dia menyatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta-harta yang aku miliki ini, kekayaan-kekayaan yang aku miliki ini, innama utituhu ala ilmin indi, karena kecerdasanku. Ini sifat Qarun. Sehingga dengan kesombongannya tersebut, ya, dan pelanggaran agama yang ia lakukan, ya, Allah Jalla wa'ala tanamkan dia ke dalam bumi hidup-hidup. Fakhasafna bihi wa bidarihil ardh. Ya. Kami tenggelamkan dia dan istananya ke dalam tanah. Yang ketiga, at-tahdhiru min nisbati ni'ami ila ghairillah li'annahu syirkun fir rububiyyah. Peringatan dari Allah Jalla wa Ala agar seseorang tidak menisbatkan nikmatnya kepada Allah Jalla wa Ala, kepada selain Allah Jalla wa Ala. Kenapa? Karena menisbatkan nikmat kepada selain Allah Jalla wa Ala merupakan syirk dalam rububiyah. Syirik dalam rububiyah. Yang keempat, wujubu ta'addubi fil alfadhi wa tahrimil i'timadi 'ala al-asbab. Wajib beradab dengan menggunakan lafaz-lafaz yang mengandung tauhid, dan meninggalkan lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan dan buruk adab dengan Allah Jalla wa Ala, atau yang mengandung sikap seorang hamba yang melupakan Allah Jalla wa'ala, seperti menisbatkan nikmat kepada selain Allah Jalla wa'ala. Itu adalah ucapan yang mengandung, dia lupa kepada yang memberikan nikmat kepadanya. Karena seorang mukmin itu sebelum melakukan sesuatu, dia bertawakal kepada Allah, dia memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala, kemudian dia berikhtiar. Ya, setelah berikhtiar kemudian mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia menisbatkannya semata-mata kepada Allah Jalla wa'ala. Hanya Allah yang ia ingat, dan dia lupakan seluruh ikhtiar yang telah ia lakukan. Ya, karena dengan hal yang seperti itu akan membuat ia selalu merendahkan dirinya kepada Allah, selalu merasa dirinya lemah, dan dia tidak memiliki daya dan upaya kecuali dengan Allah Jalla wa Ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tiada satu pun nikmat pada kalian kecuali dengan dari Allah Jalla wa Ala. Wa ma tasha'un illa an yasha Allah Rabbul Alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah Jalla wa Ala. Wa tahrimul i'timadi 'ala al-asbab. Dan haramnya bersandar kepada sebab. Dan telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebuah faedah yang ana nukilkan di bab sebelumnya, bahwa bersandar kepada sebab termasuk syirik kecil. Ya. Apabila dia tidak meyakini sebab itulah yang menciptakan kebaikan atau kejelekan. Karena kalau dia meyakininya akan menjerumuskan dia ke dalam syirik besar. Jelas ya, seorang mukmin dia bertawakal kepada Allah. Sebelum bekerja, di saat bekerja, ya. Kemudian berikhtiar setelah mendapatkan apa yang dia inginkan dari nikmat dunia, setelah bertawakal dan berikhtiar, dia semata-mata menisbatkannya kepada Allah Jalla wa'ala. Dia akan menisbatkannya kepada Allah Jalla wa'ala semata, tidak kepada selainnya, ya. Apakah kepada ikhtiar yang ia lakukan ataukah yang selainnya. Kemudian yang terakhir kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa qala Abu al-Abbas ba'da hadithi Zaid bin Khalid alladhi fihi anna Allah ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun al-hadith wa qad taqaddam wa hadha kathirun fil kitabi wa sunnati yadhumu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghayrih wa yushriku bih qala ba'du salaf wa qawlihim kanat ar-rihu tayyibatan wal mallahu hadiqa wa nahwi dhalika mimma jarin ala al-sunnati kathir. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan hadis Nabi SAW dari sahabat Zaid bin Khalid, yang mana di dalam hadis tersebut beliau menyampaikan firman Allah bahwa di pagi ini ada yang beriman kepadaku dari hamba-hambaku dan ada pula yang kafir kepadaku. Yang beriman kepadaku adalah yang menyatakan mutir Nabi Fadlillahi wa birahmati. Kita diberikan hujan dengan keutamaan dan rahmat dari Allah. Dan yang kafir kepadaku adalah yang menyatakan bimutirna binaui kada wa kada, kita diberikan hujan disebabkan bintang ini dan bintang itu. Kata Imam Ibn Taymiyyah, hal yang seperti ini banyak di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Allah Jalla wa'ala mencela orang-orang yang menisbatkan nikmatnya kepada selain Allah Jalla wa'ala. Wa yushiriku bih, dan dia menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan menisbatkan nikmat kepada selain Allah Jalla wa'ala. Qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf menyatakan di antara bentuk kesyirikan dalam menisbatkan nikmat kepada selain Allah adalah seperti ucapan mereka, kanatir rihu tayyibatan wal mallahu hadiqa. Cuaca angin kali ini bagus dan pemandu atau kapten kapal atau yang nahkoda pun pandai, cerdas, oleh karena kita mendapatkan ikan yang banyak. Ya, ucapan-ucapan yang sering kali terucapkan oleh manusia pada lisan mereka. Ya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, al-ma'na al-ijmali lil athar. Ucapan maksud ucapan ulama salaf yang dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di atas adalah anna as-sufuna idza jarayna bi rihin thayyibatin bi amri Allah jariyan hasanan nasabu dhalika ila tibir rihi wa hidqi qaid as-safinah. Orang-orang jahiliyah dahulu atau sebagian manusia di hari ini, tatkala mereka berlayar dengan air, dengan angin yang bagus, padahal angin yang bagus itu adalah perintah, karena perintah Allah Jalla wa Ala agar dia berputar, berjalan, ya, atau berada dalam keadaan baik, maka mereka menisbatkan nikmat yang mereka peroleh dari ikan-ikan yang mereka pancing di laut, yang mereka tangkap di laut, kepada karena sebab angin yang bagus dan karena cerdasnya nahkoda kapal. Wa nasau rabbahum alladhi ajra lahum al-falak fil bahri rahmatan bihim. Mereka melupakan Allah Jalla wa Ala yang telah menjaga mereka, yang telah memberikan nikmat ikan kepada mereka, yang telah menjadikan ombak di laut dengan tenang, menjadikan ombak di laut tenang sehingga tidak menenggelamkan mereka, sebagai rahmat kepada mereka. Fayakunu hadza min jinsi nisbatil matari ila anwa. Ini sama halnya seperti orang yang menisbatkan hujan kepada selain Allah, yang Nabi sebutkan di dalam hadis di atas, mutir nabi nau'i kadza wa kadza. Sungguh kufur, dengan kufur kecil tentunya yang tidak membatalkan Islam apabila dia hanya menganggapnya sebagai sebab. Sungguh kita diberikan hujan disebabkan bintang ini dan bintang itu. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan hukmu man fa'ala dhalika fihi tafsil. Hukum orang yang melakukan hal itu dirinci, menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Ya, rinciannya adalah in kana al-mutakallimu bidzalika lam yaqsud anna ar-riha wal-mallaha wa nahwi dhalika huwa al-fa'il lidzalika min duni khalqillahi wa amrihi wa innama arada nisbataha ila as-sababi faqat fa hadha syirkun asghar. Apabila yang mengucapkan ucapan tersebut, kita diberikan hujan dikarenakan bintang ini, bintang itu, kita mendapatkan hujan disebabkan angin yang bagus dan nahkoda yang pandai membawa kapal, dia mengucapkannya tanpa bermaksud bahwa sebab tersebutlah yang menciptakan hal itu, bukan karena Allah yang menciptakannya dan bukan karena Allah yang memerintahkannya, tetapi maksud dia hanya sekedar menisbatkan nikmat kepada sebab, maka ini adalah syirik kecil. Kalau tidak meyakininya sebagai yang menciptakan kebaikan tersebut. Li'annahu adhafa ni'mata ila ghairillah. Kenapa syirik kecil? Karena dia telah menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Wal wajibu idhafatuha ila Allah. Karena yang wajib adalah menisbatkan nikmat kepada Allah Jalla wa Ala. Rincian yang kedua kata Syekh, wa in kana yaqsunu an hadhihi al-ashya taf'alu dhalika min duni Allah fa hadha syirkun akbar. Kalau dia mengucapkan atau menisbatkan nikmat kepada selain Allah, kepada sebab yang ia lakukan dengan keyakinan bahwa selain Allah dari sebab ataukah yang lain, yang lainnya dapat melakukan suatu kebaikan atau kejelekan tanpa izin Allah, selain Allah, maka ini syirik besar, karena dia telah menyekutukan Allah di dalam penciptaan dan mengatur alam semesta ini. Wal awwal huwa alladhi yajri ala asinati kathir min al muslimin. Model yang pertamalah yang paling sering diucapkan oleh sebagian kaum muslimin. Fayajibul hadaru min. Maka wajib berhati-hati dari ucapan-ucapan yang seperti itu. Ini menerangkan kepada kita ikhwanil kiram wa akhwati al-kirimat pentingnya belajar tauhid dan pentingnya kita selalu hadir di majlis-majlis yang membahas akidah dan tauhid, sehingga kita selalu memperhatikan rambu-rambu tauhid, ya, dan kita akan selalu diingatkan, ya, dari syirik besar, syirik kecil, benih-benih syirik dan pintu-pintu yang dapat menjerumuskan kita ke dalam syirik, ya, dengan hadirnya kita di majlis ilmu agama. Baik, ini penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan terkait menisbatkan nikmat kepada selain Allah, yang kesimpulannya dari uraian beliau dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa menisbatkan nikmat kepada selain Allah bisa menjadi syirik besar dan bisa menjadi syirik kecil. Syirik besar apabila dia meyakini selain Allah itu dapat menciptakan nikmat tersebut untuknya, ya, tanpa kehendak Allah Jalla wa Ala dari selain Allah, karena dia telah menyekutukan Allah di dalam penciptaan. Yang kedua, dia tidak meyakini, ya, dia meyakini Allah lah yang memberikannya, tetapi dia menisbatkan nikmat tersebut kepada selain Allah. Ya, ini adalah syirik kecil. Demikian pendapat mayoritas ulama. Tetapi wallahu a'lam bishawab, sebagian ulama merinci. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah itu tidak sebagai sebab kepada sebab tanpa meyakini yang menciptakannya, ini tidak selalu dikatakan syirik kecil. Tetapi dirinci, menjadi syirik kecil tatkala dia melupakan Allah. Ya, tatkala dia melupakan Allah. Yang kedua, tatkala dia meyakininya, ya, sebagai sebab, ya, dia memperoleh nikmat tersebut sementara Allah tidak menjadikannya sebagai sebab secara syar'i atau kauni. Contohnya alhamdulillah kita selamat, ya, karena suara burung tadi, ya, karena menggunakan cincin, ini kan sebab enggak jelas. Ya. Yeah. Bahkan itu menjadi syirik kecil sekalipun dia, ya, tidak mengucapkannya, hanya dengan meyakininya. Adapun menisbatkan nikmat kepada sebab terjadinya nikmat tersebut tanpa melupakan Allah, ya, dan dia memberitakannya dan itu zahir jelas sebagai sebabnya, maka ini tidak dikatakan syirik kecil. Karena hal yang seperti ini datang banyak di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti ucapan Nabi, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar, kalau bukan karena aku ya, maka dia akan berada di dalam kera api neraka. Naam ya. Ya. Contohnya juga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan pada Fathu Makkah bahwa hal taraka lana aqil min darin aw riba', ya, apakah aqil telah meninggalkan untuk kita ya rumah. Ini menerangkan kepada kita bahwa rumah tersebut berpindah kepada aqil disebabkan warisan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menisbatkan harta tersebut kepada sebabnya, yaitu warisan. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan, orang yang menyatakan laula fulan, kalau bukan karena fulan maka tidak terjadi ini dan itu, itu menjadi syirik. Kata beliau, fihi tafsil, ini perlu dirinci. In arada bihi al-khabar wa kana al-khabar sidqan mutabiqan lilwaqi' fa hadha la ba'sa bih. Kalau tujuan dia sekedar kabar, mengkabarkan sesuatu yang terjadi dan sesuai dengan fakta, bukan untuk menisbatkan nikmat kepada selain Allah semata, maka ini tidak mengapa. Seperti Nabi mengkabarkan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar, kalau bukan karena aku maka Abu Talib akan berada di kera api neraka. Wa in arada biha sabab, tetapi kalau dia menisbatkannya kepada selain Allah sebagai sebab dan melupakan Allah dalam penisbatan tersebut, fadzalika thalathu halat, maka ini ada tiga kondisinya, tiga rincian. Yang pertama, an yakuna sababan khafiyan la ta'thira lahu itlaqa, dan disebabkan kepada sebabnya yang sebenarnya itu sebab yang tersembunyi, yang tidak memiliki pengaruh sama sekali. Seperti ucapan sebagian orang, laulal wali fulani ma hasala kadha wa kadha, kalau bukan karena wali fulan maka sungguh terjadi ini dan itu, atau tidak terjadi ini dan itu, maka ini syirik besar. Kenapa? Karena dengan ucapannya tersebut dia berkeyakinan atau meyakini bahwa wali tersebut memiliki kemampuan untuk mengatur alam semesta ini, padahal dia sudah mati. Ini kan sebab yang sirri, yang tidak terlihat, menunjukkan dia ada, meyakini ada kekuatan gaib di balik itu. Yang kedua, an yudhifu ila sababin sahihin thabitin syar'an aw hisan, dia menisbatkannya kepada suatu sebab yang memang benar-benar sebab, secara syar'i dia sebab atau secara takdiri kauni dia juga sebab, maka ini boleh. Bisyart, dengan syarat, alla ya'taqida as-sababa mu'assirun binafsih, dengan syarat dia tidak meyakini sebab itu sendiri yang memberi pengaruh terjadinya nikmat. Ini syaratnya. Wa an la yatanasa al-mun'im bidzalik, syarat yang kedua, dia tidak melupakan yang telah memberikan nikmatnya tersebut kepadanya, yaitu Allahu jalla wa ala. Jelas. Yang ketiga, an yudhifu ila sababin zahir, dia nisbatkan suatu nikmat kepada sebab yang memang jelas itu sebab, lakin lam yathbut kaunu sababan la syar'an wala hisan, tetapi secara syar'i itu bukan sebab ya, dan secara kauni juga bukan sebab. Fahada naw' minasyirkil asgar, ini merupakan syirik kecil. Contohnya apa? At-tiwalah, jimat. Jimat kan suatu benda yang terlihat. Berbeda dengan orang yang meyakini menisbatkan sebab sesuatu kepada sebab yang tidak terlihat, yang gaib ya, kepada kekuatan wali yang telah mati ya, atau masih hidup tapi di tempat yang jauh, yang tidak mendengar, yang tidak melihat, yang tidak mengetahui kejadian tersebut. Itu menjadi syirik besar, karena menunjukkan ada keyakinan di hatinya bahwa wali tersebut memiliki kemampuan dalam mengetahui perkara gaib atau mengatur alam semesta. Nah, yang ketiga ini, dia menisbatkan kepada suatu sebab yang sesuatu itu terlihat, tetapi Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab di dalam Al-Quran dan hadis, dan tidak pula secara kauni. Maka ini adalah syirik kecil. Contohnya, at-tiwalah, jimat. Ya, dia menisbatkan dirinya selamat dari penyakit ini dan penyakit itu karena cincin ini, karena kalung ini ya, sebagai sebab, maka ini adalah syirik kecil, karena Allah tidak menjadikannya sebab ya, dan dia telah menjadikannya sebab ya. Apa sisi syiriknya? Sisi syiriknya seorang menisbatkan sesuatu kepada yang bukan sebab secara syar'i dan kauni, dan dia meyakininya sebagai sebab, bahkan tidak meyakininya, sekedar menisbatkannya, tetapi dia bukan sebab yang syar'i dan kauni, adalah syirik. Kenapa? Fakana musyarikan lillahi fi itsbatil asbab. Karena dia telah menyekutukan Allah di dalam menetapkan sesuatu itu sebagai sebab. Karena jika Allah tidak memberitakannya sebagai sebab di dalam syariat ini, dan secara takdir dan kauni pun tidak diketahui itu sebagai sebab, maka dari mana ia mengetahui itu sebagai sebab? Seakan-akan ia telah menyekutukan Allah di dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Ini hal yang perlu diperhatikan terkait menisbatkan nikmat kepada sebab. Rincian ini penting untuk diperhatikan. Namun perlu diketahui oleh seorang talib ilmu bahwa memang ada sebagian ulama yang menyatakan semata-mata dengan menisbatkan nikmat kepada selain Allah, walaupun kepada sesuatu yang itu memang sebab, itu merupakan syirik kecil. Namun yang benar wallahu a'lam bishawab, sebagaimana yang dirinci oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di atas. Wallahu taala alam bisawab. Baik, berikut ini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz izin bertanya. Afwan, di luar tema. Bagaimana cara meyakinkan seorang tentang kesahihan hadis-hadis? Bagaimana prosedur ahli hadis bekerja? Yang pertama, jika dia seorang yang jujur mencari kebenaran, jujur mencari kebenaran, terlihat pada ucapan, sikapnya, maka akan mudah diyakinkan apabila hadis tersebut memang hadis tadi yang sahih. Dan kita sebutkan hadis ini riwayat al-Imam al-Bukhari, riwayat al-Imam Muslim, di luar Bukhari Muslim, tetapi hadis ini hadis yang disahihkan oleh ulama hadis seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Nawawi, misalkan Imam Sunani, Imam Asy-Syaikh al-Albani ya rahimahullahu taala. Tetapi kalau dia orang yang memiliki atau pengikut hawa nafsu, jangankan hadis, ayat pun terkadang dibacakan kepadanya dia tidak mau mempercayainya. Andai kata dia tidak mampu menolak ayat tersebut, maka dia akan memplesetkan makna ayat tersebut. Maka doa adalah senjata terbaik untuk orang tersebut. Didoakan untuk dibukakan pintu hatinya untuk menerima kebenaran yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang berikutnya, menerangkan kepadanya bagaimana keahlian kelebihan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada ahli hadis, bagaimana mereka membicarakan suatu hadis itu dari sisi sahih dan tidaknya apabila hadis itu di luar Bukhari dan Muslim. Nah, dan tentunya ini membutuhkan ilmu mustalah. Nah, barakallahu fik. Wallahu ta'ala alam yusab. Hanya ini pertanyaan yang telah masuk. Kita cukupkan sampai di sini, lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.